الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kitab Bulughul Maram dan pembahasan kita yang terakhir di hadis Abu Hurairah, khairu suhufir rijal awwalu, sebaik-baik safnya kaum laki-laki adalah yang terdepan dan yang paling jelek terbelakang. Baik, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Tafadhal qari. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dhata lailatin, pada suatu malam. Ibnu Abbas, beliau bermalam di bibik beliau Maimunah. Dan Maimunah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Abbas beliau ingin mengetahui bagaimana aktivitas Rasulullah di malam hari, bagaimana sholatnya Rasulullah di malam hari, sehingga beliau sengaja bermalam di rumahnya Maimunah, bibi beliau. Dan ketika Rasulullah sholat malam, kemudian Ibnu Abbas mengikutinya. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin. Faqumtu an yasarih. Lalu aku berdiri di samping kiri beliau. Sejajar di samping kiri. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Kemudian Rasulullah memegang kepalaku, min wara'i, dari belakangku. Faja'alani an yaminih. Lalu beliau menjadikan aku di sebelah kanan beliau. Muttafaqun alaih. Dipindah. Ya. Yang asalnya berdiri di samping kiri kemudian digeser, dipindah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kanan beliau. Baik. Dari hadis ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Faedah yang bisa kita ambil darinya, hirsu Ibn Abbas alal ilm, semangatnya Ibn Abbas untuk mendapatkan ilmu, semangatnya Ibn Abbas untuk mendapatkan ilmu, bersamaan beliau masih kecil waktu itu. Naam. Semangat untuk mengetahui apa sih yang dijalankan Rasulullah di malam hari, dalam sholatnya, dalam ibadahnya, ingin menirunya dan ingin mencontohnya. Dan ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ketika Rasulullah wafat, Ibn Abbas ini masih menjelang baligh. Masih menjelang baligh. Ya. Tapi semangatnya luar biasa untuk mendapatkan ilmu. Semangat untuk mendapatkan ilmu luar biasa. Dan Ibn Abbas ini dikenal zaki, cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam masalah agama dan ajari dia tafsir. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas memiliki ilmu yang luar biasa banyaknya, sehingga mulaqab dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu, mulaqab biturjumanil Quran, kan ahli tafsir, turjumanil Quran, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada menyebutkan, seandainya orang Persia dan Romawi mendengarkan Ibn Abbas kalau ceramah, kalau ngajar mendawakan tafsir, biasanya mereka akan masuk Islam. Saking bagusnya, saking ahlinya. Barokah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mulaqab bi Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Banyak lakop untuk beliau yang luar biasa keilmuannya. Nah, dan itu tentunya wajar dengan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Semangat beliau dalam menuntut ilmu, malam-malam bermalam guna untuk memantau, guna untuk melihat bagaimana sih Rasul beribadah di malam hari, pengen diikuti, pengen dicontoh. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas mengajak kaum Ansor, ayo kita datangi para sahabat Rasulullah mumpung mereka masih hidup. Mumpung mereka masih hidup. Naam. Dan tidak ada yang bersama Ibn Abbas, beliau sendiri datang mendatangi satu orang sahabat Ansor ketika dalam keadaan tidur. Sahabat dari Ansor yang pengin ditimba ilmunya, Ibn Abbas kemudian menggelar kainnya di depan pintu sahabat itu sampai sahabat itu terbangun. Ketika terbangun kaget melihat Ibn Abbas ada di depan rumahnya, kaget melihat Ibn Abbas di depan pintunya. Niatan Ibn Abbas ingin belajar kepada sahabat Ansor ini sepeninggal Rasulullah. Kata sahabat Ansor ini, tidakkah engkau utus seseorang untuk memanggil aku dan aku yang akan mendatangi kamu? Karena keilmuan Ibn Abbas lebih tinggi dibandingkan sahabat Ansor ini, tapi beliau masih pengin untuk belajar. Masih pengin untuk belajar. Ketika orang-orang lewat di depan rumah itu ngelihat Ibn Abbas, mereka bertanya kepada Ibn Abbas, mereka berkumpul bertanya ilmu agama kepada Ibnu Abbas. Dalam keadaan Ibnu Abbas ke situ pengen belajar kepada sahabat Ansor. Ini menunjukkan keilmuan Ibnu Abbas sudah diakui. Orang-orang tanya kepada beliau, tapi beliau semangat untuk tetap mendalami ilmu, tetap mempelajari ilmu, mendatangi sahabat Ansor sampai sahabat Ansor itu sungkan sendiri karena keilmuan itu lebih tinggi Ibnu Abbas. Khana fi dina azani wa azakumullah. Sehingga disebutkan di dalam kitab Muhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah, termasuk bentuk kesombongan ketika seorang tidak mau mengambil faedah kecuali dari orang yang lebih senior darinya. Ini bentuk kesombongan. Tidak mau mengambil faedah kecuali dari orang yang lebih kibar, lebih senior darinya, lebih tinggi keilmuannya. Ketika yang menyampaikan ilmu itu orang-orang yang di bawah dia tingkatan ilmunya, dia malas untuk mengambilnya. Ini bentuk kesombongan. Dan tidak layak dan tidak pantas seorang thalibul ilm memiliki sifat yang demikian. Contohnya Ibnu Abbas, beliau senior dari keilmuan. Beliau datang ke sahabat Ansor untuk belajar. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga faedah yang pertama dari hadis ini, hirsu Ibnu Abbas alal ilm, semangat Ibnu Abbas terhadap ilmu. Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini bisa kita ambil faedah jawazus sholatil jamaah, bolehnya sholat jamaah biduni niyatil imamah, bolehnya sholat jamaah tanpa niat jadi imam, tanpa niat jadi imam-imamnya. Jadi ketika orang itu sholat sendirian, kemudian di tengah-tengah sholat ada yang datang jadi makmum, boleh. Meskipun belum dari awal tidak berniat sholat jamaah, dari awal tidak berniat jadi imam karena sholat sendirian, di tengah-tengah sholat datang seorang untuk jadi makmum, boleh. Nah, mengawali sholatul jamaah di tengah-tengah. Ya. Kemudian juga faedah yang ketiga dari hadis ini, jawazul jamaah fi sholatin nafilah, bolehnya berjamaah dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah ahyanan, terkadang tidak rutin, sholat malam, ya, sholat lail, sholat witir, nah, dan juga sholat duha ahyanan, ya, bukan rutinitas, bukan tiap pagi. Baik, ini diperbolehkan. Hadis yang kita lewati kemarin, ketika Rasulullah membuat kamar di masjid, beliau sholat diikuti oleh para sahabat. Ini juga menunjukkan sholat jamaah itu tidak harus niat dari awal ini imam dan makmumnya berniat jadi makmum. Nah, kemudian faedah yang keempat, jawazul intiqalil minal infirad ilal imamah fi asna'is shalah, bolehnya intiqal, berpindah niat, ya, minal infirad, dari sholat sendiri ilal imamah, untuk jadi imam, fi asna'is shalah, di tengah-tengah sholat. Ketika takbiratul ihram dia niat sholat munfarid, sholat sendiri, di tengah-tengah sholat kok ada orang yang bermakmum pada dia, berpindah niatnya jadi imam, boleh di tengah-tengah sholat. Tidak harus dari awal sebagaimana faedah yang tadi yang disebutkan sebelumnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, anna mauqifal ma'mum al-wahid, anna mauqifal ma'mum al-wahid, bahwasanya tempat makmum yang sendirian, tempat makmum yang sendirian, an yaminil imam, di sebelah kanannya imam. Makmum yang sholat sendirian, tempat dia di sebelah kanannya imam. Karena Rasulullah ini memindah Ibn Abbas yang asalnya di kiri, dipindah ke sebelah kanan. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan ini hukumnya sunnah mustahab. Ini hukumnya mustahab. Sebagian menyatakan itu hukumnya wajib. Wajib makmum itu jika sendirian posisinya di samping kanan imam pas, tidak ke belakang tapi pas sejajar dengan imam. Nah, berdalil dengan hadis ini. Kemudian faedah berikutnya yang keberapa ini? Kelima. Kelima apa keenam? Enam. Anna al-mashil yasir fi shalah lil-haja la ba'sa bih. Bahwasanya al-mashya, jalan al-yasir yang sedikit, berjalan sedikit fi shalah, di dalam salat, lil-haja, untuk keperluan, la ba'sa bih, tidak mengapa. Ini Ibn Abbas bergeser, digeser ke sebelah kanannya Rasulullah, bergerak ya, bukan melewati depannya Rasulullah tapi belakangnya Rasulullah. Nah, sehingga melangkah sedikit ke depan, ke kiri, ke kanan untuk dekat sutroh misalnya, atau lil haja yang lainnya, untuk buka pintu ketika ada orang yang salam misalnya, pas pintu itu di depan dia, di arah kiblat, dia melangkah untuk membuka pintu. Nah, atau dia bergeser ke samping kanan misalnya ketika dia sholat sendirian, karena di situ ada kipas angin yang perlu untuk dia tarik, untuk dia nyalakan ya, selama dia masih menghadap ke arah kiblat. Pergerakan-pergerakan yang lil hajah, yang sedikit, ini diperbolehkan. Bukan pergerakan-pergerakan yang banyak. Misalnya seorang yang mencari sutra, tapi terlampau banyak langkahnya, sehingga orang-orang yang melihat seperti dia berjalan, bukan orang yang sholat. Setengah masjid, dia jalannya, misalnya. Baik, ini terlampau banyak langkah-langkah yang dia jalani. Ya, baik, selangkah, dua langkah, ini diperbolehkan. Baik, khanifidina azani wa azakumullah. Para ulama ikhtilaf, beda pendapat bagaimana hukumnya ketika makmumnya satu orang dan dia berdiri di samping kirinya imam. Dia berdiri di samping kirinya imam. Pendapatnya jumhur ulama menyatakan sah sholatnya. Sah sholatnya. Karena jumhur ulama berpendapat mustahab. Kanan itu mustahab. Sunnah. Tidak wajib. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ini sunnah yang mungkin tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Bahwasanya kedudukan makmum ketika sendirian itu di samping kanannya imam pas sejajar, bukan di belakangnya. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah, beberapa wa'id yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, tamir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau salat, faquntu ana. Aku berdiri, kata Anas bin Malik, wa yatimun, dan anak yatim, tidak disebutkan namanya, khalfahu, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ummu Sulaim khalfana, dan ummu Sulaim di belakang kami, kata Anas bin Malik. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Naam, Anas bin Malik menceritakan kejadian yang terjadi di tempatnya Ummu Sulaim. Di tempatnya Ummu Sulaim. Hamzah. Ummu Sulaim itu apanya Anas bin Malik? Tetangganya, temannya, bibinya, ibunya. Nah, Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Nah, sebagian para ulama menyebutkan namanya Rumailah. Rumailah. Ada yang menyebutkan Mulaikah. Baik, ibunya Anas bin Malik, beliau Ummu Sulaim ini mengundang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya Ummu Sulaim. Selesai makan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di situ. Beliau sholat di situ. Ini bukan waktu sholat fardu, bukan waktunya sholat fardu. Nah, imma mungkin itu sholat duha. Selesai, beliau menikmati hidangan makannya. Beliau sholat di rumah itu agar mendapatkan barokah, agar rumah itu berbarokah. Nah, baik, agar tempat yang ditempati sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbarokah di rumah itu. Karena doanya Rasul juga barokah. Nah, tapi Rasulullah karena undangannya itu makan, di situ beliau makan dulu. Ada sahabat yang undang Rasulullah ke rumah guna untuk sholat, yang nantinya tempat sholatnya dipakai untuk musholah. Maka beliau datang dan sholat dulu, karena memang undangan utamanya sholat. Kalau ini undangan utamanya makan. Belum makan, selesai makan beliau sholat. Dan beliau sholat jamaah di situ. Ada 3 makmum yang ikut. Anas bin Malik disebutkan beliau faqumtu ana wa yatimun khalfahu, berdiri di belakangnya Rasulullah bersama yatim. Ya. Tidak disebutkan namanya siapa. Yatim itu anak yang belum baligh, yang ditinggal mati bapaknya. Itu yatim. Kalau yang mati itu ibunya, dia bukan anak yatim. Ya. Jadi definisi yatim itu ketika bapaknya yang meninggal dan belum baligh. Kalau sudah balik, maka tidak disebut anak yatim. Ya. Jadi kalau di panti asuhan yatim piatu ada yang sudah gede-gede, itu bukan anak yatim. Ya. Anak yatim itu mereka-mereka yang belum balik, ditinggal mati oleh bapaknya. Yatim. Ketika ibunya yang meninggal, dia bukan yatim, bukan pula piatu. Dan dalam sejarah seringnya tokoh-tokoh besar itu adalah anak-anak yatim. Orang-orang yang ditinggal wafat, ditinggal oleh bapaknya dan diasuh oleh ibunya. Jadi tokoh besar itu yang sangat berpengaruh itu adalah ibunya, bukan bapaknya. Pendidikan seorang ibu itu luar biasa. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh bapaknya, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan para imam yang lainnya, kalau kita baca biografinya, sejarahnya, seringnya mereka-mereka yang tokoh-tokoh ini adalah anak-anak yatim yang langsung ditangani oleh ibunya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azzakumullah. Dan miskin seperti Imam Syafi'i rahimahullah, karena saking miskinnya, ilmu-ilmu yang didapatkan ditulis di tembikar. Tembikar itu kayak cowek dan macam-macam barang-barang bekas, barang-barang yang tidak terpakai ditulis di situ, ditulis, dimasukkan rumahnya, sehingga rumahnya seperti bank sampah. Nah, kalau ibunya sudah murang-muring, penuh sampah rumahnya, langsung semua dihafalkan Imam Syafi'i, setelah itu dibuang. Tulisannya di barang-barang itu di copy paste di dalam hatinya. Nah, luar biasa hafalannya Imam Syafi'i itu. Ya. Kalau ada seorang guru ngajari santrinya, Imam Syafi'i di sebelahnya, Imam Syafi'i itu hafal semua dari awal sampai akhir, padahal tidak ngajari Imam Syafi'i. Kalau suruh nerangkan dari awal sampai akhir bisa beliau, padahal beliau tidak di majelisnya. Luar biasa hafalannya. Loh, begitu loh beliau mengeluh kepada wakil gurunya tentang jeleknya hafalannya. Maka al-wakil memberikan pesan bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat, karena maksiat itu mengotori hafalan, mengganggu hafalan. Sebegitu kuat hafalan beliau, Imam Syafi'i masih merasa jelek hafalannya. Sakautu ila waki, ya, aku mengeluh kepada waki tentang jeleknya hafalanku. Padahal luar biasa hafalan beliau. Nah, jadi hafalan sedahsyat Imam Syafi'i beliau anggap itu jelek. Loh, kalau hafalan kita terus kelasnya berapa? Ya. Naik kelas kita itu bukan su'ul hifat, bukan hafalan jelek, tepatnya ada mulhifat, enggak doi hafalan, ya. Saking lemahnya, saking jeleknya. Wis hafalannya lemah, banyak maksiat. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jadi tokoh-tokoh besar itu lewat tangan-tangan perempuan, lewat tangan ibu-ibu mereka, ya, disiapkan ketika berangkat ke kutab, berangkat taklim, berangkat belajar ngaji itu disiapkan bajunya. Nah, insyaallah ibu-ibu mereka ini yang luar biasa, sehingga di tangan-tangan mereka ini tumbuh tokoh-tokoh besar umat ini. Ya. Maka ibu itu madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan takhayyaru linnutafikum, pilih-pilih ketika kalian itu meletakkan air mani kalian. Pilih-pilih perempuan yang akan dijadikan sebagai ibu anak-anak kalian, karena mereka adalah guru anak-anak kalian. Yang menentukan pendidikan itu di tangan ibunya, meskipun bapaknya tokoh besar, tapi ibunya itu yang paling berpengaruh. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dibawa Anas bin Malik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diserahkan untuk berkhidmat, untuk membantu kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan luar biasa besarnya ini. Pendidikan seorang ibu yang menyerahkan anaknya kepada Rasulullah untuk berkhidmat, berkhidmat kepada orang soleh, yang di situ akan berharap mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Anas bin Malik. Disebutkan di sini aku dan anak yatim berdiri di belakangnya Rasulullah, wa ummu Sulaim khalfana. Ummu Sulaim di belakang kami. Rasulullah, kemudian makmum laki-laki, di belakangnya makmum perempuan. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Naam. Di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, bisa kita ambil faedah. Di antaranya tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi mana? Dari sisi beliau mendatangi undangan Ummu Sulaim. Mendatangi undangan Ummu Sulaim, bukan seorang tokoh yang mengundang, bukan. Orang biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangannya. Ini tawadhu'nya beliau. Juga faedah yang kedua dari hadis ini, quwwatu mahabbah as-sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi diundang ke rumahnya. Muslim mengundang Rasulullah ke rumahnya. Undangan makan. Tentunya ini bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, jawazu da'watil mar'ah, bolehnya seorang perempuan ngundang lirrajuli, ngundang laki-laki, idza aminatil fitnah, jika aman dari fitnah. Ngundang laki-laki ke rumahnya untuk makan, nah, tentunya tidak berkhalwat. Mungkin juga sudah kondisi tua. Nah, selama tidak menimbulkan fitnah, boleh. Sebagaimana Ummu Sulaim, itu ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian di riwayat yang lengkap, di dalam riwayat yang lengkap, Rasulullah mengambil tikar, kemudian memercikkan air di tikar itu agar tikar itu lembut, kemudian beliau sholat di atasnya. Kalau ada sini lengkap, ini disebutkan Rasulullah sholat di atas tikar. Ini menunjukkan bolehnya sholat di atas tikar. Bolehnya sholat di atas tikar. Nah, faedah berikutnya, bolehnya sholat jamaah, bolehnya sholat sunnah berjamaah. Ahyanan. Ini sholat berjamaah, sholat sunnah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, annal isnain, bahwasanya dua orang, jadi makmum dua orang atau lebih, yaqumuna khalfal imam, mereka itu berdirinya di belakang imam. Yang di samping imam kalau hanya satu makmumnya, kalau lebih dari satu maka berdirinya di belakang imam. Di belakang imam. Naam. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya bersaf dengan anak-anak. Di sini yatim ya, yang belum balig. Naam. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya perempuan itu tempatnya di belakang laki-laki. Safnya. Tempatnya di belakang laki-laki, yakni safnya. Meskipun sendirian, ya, perempuan sendirian itu di belakang laki-laki. Dia sholat dengan suaminya atau dengan anaknya, tetap perempuan di belakang imamnya, di belakang laki-laki, bukan di samping kanannya ketika dia sebagai seorang perempuan. Nah, ketika ada jamaah satu lagi laki-laki, laki-laki itu berdiri di samping kanannya imam, belakangnya perempuan. Jadi makmum yang laki-laki satu itu berada di samping kanannya imam, kemudian perempuan di belakangnya. Jika makmum laki-lakinya lebih dari satu, semuanya di belakang. Demikian seterusnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini penataan shaf ya. Ketika makmum lebih dari satu dan di situ ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Baik, istamir. Wa'an Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah, Abi Bakrah itu lakob bukan kunyah ya, Abu Bakrah itu lakob, dia bukan kunyah. Bakrah itu kerean ya, Bakrah itu artinya kerean. Abu Bakrah ini ketika apa di perang Taif, beliau turun dari temboknya itu menggunakan kerean, sehingga beliau dikenal dengan Abu Bakrah. Ya. Jadi bukan, ini bukan kunyah, ini lakob. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, annahu inta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Abu Bakrah ketika nyampe di masjid salat jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang rukuk. Faraka'a qabla ayyasila ila shaf. Lalu Abu Bakrah ini rukuk di belakang sebelum sampai ke barisan. Beliau langsung rukuk. Nah, faraka'a qabla ayyasila ila shaf. Faqala annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Selesai salat, Rasulullah kemudian menyatakan kepada Abu Bakrah, semoga Allah menambahi kamu semangat dan jangan kamu ulangi. Rawahul Bukhari. Wa zada Abu Dawud fihi. Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya, faraka'a duna shaf summa masya ila shaf. Abu Bakar ini rukuk di belakang shaf, kemudian sambil rukuk beliau maju sampai masuk ke shaf. Dalam riwayatnya Abu Dawud. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa kejadian. Yang pertama, Abu Bakar itu kesusu, cepat-cepat lari-lari kecil ketika masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, beliau lari-lari karena Rasulullah sudah dalam keadaan rukuk. Lari-lari. Nah, dan ini yang kemudian diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu mukjizat beliau bisa melihat dari punggung beliau ketika sholat. Maka Rasulullah mengingatkan selesai sholat kepada Abu Bakar, ya, semoga Allah menambahi kamu semangat, semangat untuk mendapatkan jamaah, semangat untuk mendapatkan rokat, sehingga sambil lari-lari untuk ngejar rukuknya untuk dapat rokaatnya. Ternyata belum sampai shaf, Rasul sudah rukuk, Abu Bakar ikut rukuk di belakang, kemudian sambil rukuk maju ke depan. Rasul ingatkan, jangan kamu ulangi. Ya. Ini wala ta'ud ini ada beberapa pendapat. Ya. Ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang membaca wala ta'du. Wala ta'du. Ya. Jangan kamu lari-lari. Ya. Jangan kamu lari-lari. Nah. Ada yang membaca wala tu'id. Semuanya sama ini ya, tiga harokatnya berbeda dan artinya berbeda. Wala tu'id. Naam. Artinya jangan kamu anggap. Jangan kamu anggap kamu dapat rokaat itu. Nah, berarti enggak dapat rokaat itu. Ya. Ada yang berpendapat tadi jangan kamu ulangi. La ta'ud, jangan kamu ulangi. Jangan kamu anggap, jangan kamu lari-lari ketika masuk ke masjid. Ya. Yang sahih, nah wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi perbuatan yang mana ini? Yang pertama lari-lari ketika masuk ke dalam masjid. Nah, nanti akan disebutkan dua hadis setelahnya itu. Baik. Wala tusri'u. Ya, idza sami'tumul iqamah. Kalau kalian sudah dengar qomat, famsu ila shalah wa alaikum sakinah. Berangkatlah dan hendaknya tenang. Jangan kesusu. Jangan lari-lari, ya. Maka Rasul ingatkan, jangan kamu ulangi apa ini? Masuk masjid sambil lari-lari. Ini dilarang. Nah. Kemudian yang kedua, jadi ada tiga di sini ya, ada tiga. Yang pertama lari-lari ketika masuk ke dalam masjid. Nah, yang kedua rukuk sebelum sampai shaf. Rukuk sebelum sampai ke shaf. Nah, ini perkara yang kedua. Rukuk sebelum sampai ke shaf. Nah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Untuk rukuk di belakang shaf, ya. Kemudian maju ke dalam shaf, masuk ke shaf. Sebagian para ulama menyebutkan ini terlarang. Karena Rasul tadi menyatakan jangan kamu ulangi. Ya. disebutkan di Fatwa Lajnah Daimah. Nah, sehingga apa yang diperbuat oleh Abu Bakar ini, rukuk di belakang pun sambil rukuk jalan, baik, ini menurut sebagian para ulama tidak boleh, karena Rasulullah ingatkan, wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Baik, Al-Albani rahimahullah ketika membahas masalah ini, rukuk di belakang shaf kemudian sambil rukuk jalan masuk ke shaf, ya, beliau bawakan beberapa riwayat. Beliau membawakan beberapa riwayat. Nah, di antaranya disebutkan dari Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Ini sebutnya Al-Baihaqi. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Anna Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang paling utama setelah Rasulullah, wa Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit seseorang yang dicintai Rasulullah, dakhala al-masjidah, keduanya ini masuk ke dalam masjid. Dua orang sahabat, Abu Bakar dan Zaid bin Sabit, masuk ke dalam masjid. Wal imam raqiun, dan imam dalam keadaan rukuk. Faraka'a, lalu keduanya rukuk. Summa dabba, kemudian keduanya dabba, merayap, berjalan sampai rukuk, masuk ke dalam shaf. Wahuma raqiani hatta laihna shaf, keduanya dalam keadaan rukuk maju sampai maju ke dalam shaf, sampai masuk ke dalam shaf. Nah, ini yang mempraktekkan ini Abu Bakar dan Zaid bin Sabit. Yang kedua, ini yang masih dibawakan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Abi Umamah, beliau juga melihat Zaid bin Sabit. Ra'a Zaid bin Sabit dakhala al-masjid wal imam raqi, melihat Zaid bin Sabit masuk ke dalam masjid, imam dalam keadaan rukuk. Famasya hatta amkanahu ayasila shaffa wa raqiun, kemudian berjalan masuk ke masjid sampai kira-kira memungkinkan untuk masuk ke shaf. Wa raqiun, beliau rukuk. Kabbara faraka, beliau bertakbir kemudian beliau rukuk. Summa daba wa raqiun, kemudian beliau maju sambil rukuk sampai masuk ke dalam shaf. Ini menunjukkan ketika masuk, kalau mempraktikkan ini, berhentinya untuk rukuk itu lihat posisi. Kalau masih jauh sekali, ya, misalnya sholatnya di mana? Masjid Agung Surabaya, Al-Akbar. Nah, masih masuk di pintu, kemudian sambil rukuk, kemudian maju ke depan, ini sangat jauh sekali. Ya. Belum sampai ke sana sudah itidal imamnya. Nah, atau nyamping, ya, posisi pintunya samping, sini rukuk, ini kan masuk kata yang melambung gini ya, sisa. Nah, maka Zaid bin Sabit famasa hatta amkanahu, beliau jalan sampai memungkinkan untuk masuk ke dalam shaf dalam keadaan rukuk. Kira-kira di tempat mana enaknya rukuk kemudian jalan. Nah, jadi cari posisi yang tepat di situ. Tidak asal rukuk. Ya. Baik, ini Zaid bin Sabit. Kemudian yang ketiga Zaid bin Wahab. Kharajtu ma Abdillah yani Ibnu Mas'ud, aku keluar bersama Ibnu Mas'ud. Min darihi ilal masjid, dari rumah beliau menuju ke masjid. Falamma tawassalna al masjid, ketika kami sampai di tengah masjid, raka al imam, imamnya rukuk. Fakabbara Abdullah wa raka, Ibnu Mas'ud takbir ketika itu kemudian rukuk. Wa rakatu ma'ahu, aku ikut rukuk. Summa masyina raki'aini, kemudian kami berdua itu berjalan sambil rukuk. Hatta intahina ila shaf, sampai masuk ke dalam shaf. Hina rafa'al qabru usahum, masuk ke dalam shaf ketika jamaah ini mengangkat kepalanya. Falamma qadul imam as-shalah, ketika imamnya salam dari salat, qumtu wa ana ara anni lam adik. Kata Zaid bin Wahab, aku pun berdiri untuk melanjutkan salat karena menurut pendapatku aku tadi enggak dapat rakaat itu. Karena imam sudah rukuk. Baik. Fa akhadha Abdullah bi yadi wa ajlasani. Ibnu Mas'ud yang mengetahui sahabatnya ini berdiri untuk tambah rakaat langsung dipegang tangannya, langsung didudukkan, ditarik untuk duduk. Summa qala anna qad adrakta. Kamu sudah dapat rakaatnya. Nah. Baik, ini dijalankan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Dijalankan oleh Ibnu Mas'ud. Baik. Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud. Wah, ini sahabat besar semuanya. Nah, sehingga ini yang di Sahihan Al-Albani rahimahullah, rokok di belakang shaf kemudian jalan, ini diperbolehkan. Loh, terus yang Rasul melarang, wala tahu, jangan kamu ulangi, apa itu? Kembali kepada jangan lari-lari ketika masuk ke dalam shaf. Jangan kesusu, jalan dengan tenang. Itu yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rukuk sambil masuk ke shaf ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Naam. Dan faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa ketika kita mendapatkan rukuknya imam, kita mendapatkan rakaat itu. Ketika kita mendapatkan rukuknya imam, kita mendapatkan rakaat tersebut. Nah, ini Abu Bakar ini tidak diminta untuk nambahi sholatnya, tidak diminta untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan sholatnya sah. Menunjukkan sholatnya sah. Juga nanti akan disebutkan di hadis-hadis setelahnya, sahnya seorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Karena Abu Bakar sendirian di situ di belakang shaf takbiratul ihramnya, kemudian rukuk sambil jalan. Nah, sah sholatnya dan tidak diminta oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya. Baik. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Rukuk di belakang shaf kemudian jalan itu boleh. Nah, ucapan Rasulullah wala ta'u, jangan kamu ulangi, itu kembalinya kepada jangan kesusu, jangan lari-lari ketika masuk ke dalam jamaah sholat, jalan dengan tenang. Tapi pendapat yang lainnya, lazina da'ima diantara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, baik Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan, ya, anggota lazina da'ima, menyebutkan tidak boleh rukuk di belakang shaf kemudian jalan dan masuk ke dalam shaf. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah dan disebutkan marfu, ini riwayat At-Tahawi, ya. Disebutkan idza ata ahadukum as-salata, jika salah seorang di antara kalian salat, falayarka duna shaffi, jangan rukuk di belakang shaf hatta yakhudha makana minas shaf, sampai sudah berdiri di shaf. Jangan rukuk di belakang shaf sampai dia berdiri di shafnya. Nah, ini rawahu At-Tahawi, tapi dengan disebutkan wa dengan syarat yang hasan dan marfu. Ya, ini mungkin yang dipakai dalil oleh sebagian para ulama, larangan untuk rukuk di belakang shaf. Baik. Dan ikhwan fiddin azani wa azakumul, misalnya kita merojihkan pendapatnya Syekh Albani, bolehnya rukuk di belakang shaf kemudian sambil rukuk dia jalan. Baik. Kira-kira itu nanti akan menimbulkan fitnah enggak di kalangan masyarakat awam? Ya. Ketika kita mencari sutra sambil jalan satu langkah dua langkah, itu sudah asing bagi mereka. Nah, sholat kok sambil jalan, apalagi sambil rukuk kemudian masuk ke shaf. Ya. Rukuk kemudian masuk ke shaf. Nah, jadi mungkin baik ketika dikhawatirkan, ya, nantinya itu akan menimbulkan fitnah, baik mungkin dihindari terlebih dahulu untuk menjalankannya. Kalau itu misalnya di tempat umum, yang khawatir kemudian terjadi fitnah atasnya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Khan fidina azani wa azakumullah. Untuk pekan ini daris Yaumul Khamis Muktasar Targhib, Sahih Targhib, kita ganti besok ya, Selasa, dilukir. Nah, karena saya Kamis tidak bisa, insyaallah besok kita membaca Muktasar Targhib wa Targhib insyaallah taala. Nah, kemudian nanti insyaallah untuk Syahr Ramadan, insyaallah nanti akan kita membaca tafsir Jalalain ba'da salatish subuh insyaallah taala, tafsir Jalalain. Nah, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.